وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بسم الله مع صلاة المغرب بسر الهداية والسري رحمني ورحمكم الله. بل لنجدكان mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Shalihin dari kalami Sayyidul Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita ada di hadis yang ke-273 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bi nisa'i khaira, terimalah wasiatku, bersikaplah yang baik dengan wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dhira'in, wanita itu tercipta dari tulang rusuk." Bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah a'lam, bagian yang paling atas. Maka jika engkau wahai seorang suami ingin meluruskannya secara paksa, kasar tahu, maka berarti engkau mematahkan tulang rusuk tersebut. Namun jika engkau biarkan, maka tulang rusuk tersebut terus menerus bengkok. Oleh karena itu, fastausu binisa'i, terimalah wasiatku untuk berbuat baik kepada para wanita. Maka hadis ini menceritakan tentang penciptaan ibunda Hawa alaihassalam. Dan tentu kita tahu bahasanya ayah kita Adam alaihissalatu wassalam Allah ciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Allah ciptakan dari tanah, maka Allah katakan pun, maka terciptalah Adam. Dan tatkala Allah ingin menyebarluaskan dari Adam makhluk manusia ini, maka Allah ciptakan istrinya Adam dari Adam. Maka Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuknya Adam bengkok, sehingga ibunda Hawa yang merupakan cikal bakal perempuan tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Dan tulang rusuk yang paling bengkok jika dinikmati, ya, maka dinikmati dalam keadaan tetap bengkok. Namun jika ingin diluruskan secara paksa, maka inkasara, maka dampaknya adalah patah. Maka demikianlah wanita, demikianlah istri. Maka jika seorang laki-laki itu hanya menikmati tanpa mendidik, tanpa menasihati, maka yang terjadi adalah seorang laki-laki, seorang suami menikmati dan hidup bersama istrinya dalam keadaan istrinya itu bengkok. Maka namun jika diluruskan secara paksa, ya, maka tulang rusuk yang bengkok tadi patah. Dan patah artinya bubarnya rumah tangga. Boleh jadi suami menjatuhkan talak atau istri yang gugat cerai. Sehingga suami yang baik, ini disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, adalah yardha bima tayassara, adalah ridha, ya, merasa cukup dan puas, ya dengan keadaan yang ada, ya, dengan keadaan yang ada. tidak boleh seorang suami tidak akan jadi suami yang baik kalau cara memandang istrinya adalah menuntut yang muluk-muluk, menuntut yang ideal. Dan yang dimaksud ideal adalah sama persis dengan apa yang diinginkan oleh suami. Nah, ini tidak akan bisa jadi suami yang baik. Ini, suami yang baik itu yardha bima tayassar. Tidak mengharapkan ideal di mata suami, ideal dalam pikiran suami, namun merasa puas, merasa nyaman, merasa happy dengan apa yang dengan kondisi yang ada, dengan kondisi istrinya yang ada. Ya, namanya kondisi wanita ya pas kalau lagi senang happy ya nyenengke, namun pas lagi dianya sebel ya nyebeli ya gitu. Nah itu kalau maunya istri itu tidak pernah nyebeli. Nah itu namanya menuntut ideal, ideal dalam pikiran laki-laki, ideal dalam pikiran laki-laki. Kalau maunya itu istrinya itu 100% manut, nah itu menuntut ideal dalam pikiran laki-laki. Namun ya namanya istri, kalau pas lagi happy ya manut, pas lagi happy manut, nurut, bahkan tidak diminta sudah dilayani. Tapi kalau pas lagi tidak happy, ya gitu. Ya begitu. Nah nikmatilah keadaan semacam ini. Siapa yang bisa merasa, seorang laki-laki itu bisa merasa happy dengan keadaan demikian, insya Allah rumah tangganya happy. Ya, kalau bisa happy dengan keadaan demikian, maka itu rumah tangga itulah letak kebahagiaannya seorang laki-laki. Karena wa in arada an tastaqima, kalau suami itu pengen istrinya itu jejak lurus setiap waktu, tidak pakai bengkok, maka jawabannya itu tidak akan pernah terjadi. Itu tidak akan pernah terjadi, punya istri tidak pernah nyebeli itu ya nggak bisa. Kalau punya istri itu ya harus diterima. Sering nyebelinya daripada enggak nyebelinya, itu harus diterima. Insya Allah kalau bisa bahagia dengan kondisi semacam ini, insya Allah bahagia. Walaiyata makana min dalik, istri itu tidak akan bisa jejek terus, itu enggak bisa dan tidak mungkin bisa demikian. Kenapa? Ya ini kita bicara bukan bukan mendiskreditkan perempuan, bukan ini, namun membicarakan realita keadaan wanita. Ini kata Syekh Muslimin, maka wanita itu jika jejak dan lurus agamanya, maka tidak bisa jejak dan lurus karakternya, bawaan lahirnya. Tidak akan bisa jejak dan lurus karena kondisi kejiwaannya. Maka lurusnya perempuan ada dua. Lurusnya perempuan ada dua. Lurus agamanya bisa ini. Lurus tabiat dan karakternya itu tidak bisa. Maka jika seorang itu, seorang laki-laki itu punya istri, punya istri yang tidak baik agamanya, tidak tahu agama, itu bengkok, dapat bengkok dua. Bengkoknya dua. Bengkok karakternya sama bengkok agamanya. Sudah lengkap itu menderita itu. Itu menderita lahir batin. Ceritanya lahir batin. karena dua-duanya bengkok. Nah, manfaat seorang laki-laki itu memilih dan memperistri dan mempertahankan istri yang kenal agama, manfaatnya ya bengkoknya enggak banget-banget, itu manfaatnya. Tidak kemudian zero bengkok, itu enggak, tapi bengkoknya enggak banget-banget, bengkok namun mudah untuk diingatkan. Dalam dirinya ada agama yang mengingatkan, kemudian ada faktor eksternal, suami yang mengingatkan. Itu manfaatnya. Maka yang namanya realnya wanita itu adalah la takunu li zaujiha ala ma yuridu fi kulli syai. Yang namanya wanita ini realnya, kondisi realnya, kenyataannya wanita itu tidak akan bisa bersikap kepada suami sebagaimana yang diinginkan oleh suami dalam segala sesuatu. Meskipun dia karena bengkoknya karakternya, dia itu sebenarnya tahu suami saya tidak suka seperti ini. Tapi kalau bengkok karakternya itu kambuh, sengaja dia melakukan hal semacam itu. Saya ingin lihat suami saya jengkel. Itu karakter perempuan. Ada keinginan lihat suami saya jengkel. Ketika dia bisa bikin jengkel suaminya, itu ada kepuasan tersendiri. Nah, berhasil kan? Nah, dia itu plong gitu. Dia plong, berhasil ngerjain suaminya. Nah, itu kalau dia memiliki agama, nah ini ada yang ngerim kadang-kadang, ada yang mengendalikan, sehingga ya kalau muncul usulnya kayak gitu, keinginan untuk bikin sebel suaminya, bikin jengkel suaminya, itu ya enggak banget-banget, ngerjainnya juga enggak keterlaluan. Bikin jengkelnya juga yang enggak keterlaluan. Jadi satu karakter wanita yang harus disadari oleh laki-laki. Meskipun laki-laki itu sudah menjelaskan kepada istrinya, saya itu enggak suka begini, begini, begini, begini. Saya itu pengennya begini, begini, begini. Faham, faham. Kalau pas dia senang, itu faham. Namun kalau pas dia lagi gak happy, itu semua disingkirkan itu. Yang dia bilang, saya itu gak suka begini-begini, itu malah dilakukan semua itu. Itu realnya wanita itu demikian. Itu realnya wanita demikian. Dia itu bisa kemudian sebagaimana harapan, itu kalau pas happy. Kalau pas tidak happy, ya, bisa 180 derajat dari harapan. Sehingga ya, gimana suami yang baik ya, bisa menerima kenyataan tersebut dan bisa bahagia dengan kondisi istri yang seperti itu. Dan laki-laki yang diharapkan berakal itu diharapkan punya semangat untuk memperbanyak happy-nya istrinya. Karena jika dia happy, maka dia melayani, dia kemudian ini dan itu sesuai dengan harapan suaminya. Sehingga semestinya yang ada dalam benak seorang suami adalah gimana supaya durasi happy itu tambah panjang. Durasi happy itu tambah panjang. Dan ini akan bisa terwujud manakala ya, suami ini adalah suami yang mengedepankan akal. Mengedepankan akal. Jangan kemudian ikut mengedepankan perasaan sebagaimana istrinya. Kalau istrinya mengedepankan perasaan, suaminya juga mengedepankan perasaan, ya, sudah Maka yang terjadi adalah suasana panas terus. Maka satu hal yang wajib disadari, labuda min mukhalafatin. Yang namanya karakter perempuan itu pasti ada yang namanya melanggar aturan suami, melanggar harapan suami. Yang itu sebagiannya dilakukan dengan sengaja. Jadi labuda min taksirin, pasti ada kecerobohan yang disengaja. Ditambah ma'al kusuri, kecerobohan yang tidak sengaja. Yang itu satu hal yang ada pada dirinya. Maka karena karakternya, karena jibilatiha wa tabi'atiha, karena karakternya, karena sifat jiwanya, maka wanita punya sifat qasirah, teledor tanpa sengaja. Itu sudah dia berusaha maksimal, memang maksimal sudah, tapi maksimal tersebut masih belum sebagaimana harapan, masih sebagaimana, tidak sebagaimana kesepakatan. Tapi itu memang sudah maksimalnya. Di samping itu ditambah mukasir, ditambah ketika bingkoknya kumat, itu melakukan keteledoran, kecerobohan secara sengaja. Karena pingin lihat suaminya jengkel, pingin bikin suaminya sebel, masa yang sebel saya sendiri. Nah, itu kadang wanita enggak terima itu. Kenapa kok saya yang sebel sendirian? Nah, saya pingin ada yang nemeni di rumah ini. Sebelnya berdua, saya sebel, dia sebel. Nah, ini sengaja akhirnya bikin ulah gimana supaya suaminya sebel juga. Ah, alhamdulillah ada temannya. Saya sebel, dia juga sebel. Nah, karena demikianlah keadaannya, maka jika suami itu menginginkan untuk meluruskan istrinya secara paksa, maka yang terjadi adalah patah. Dan ketika tulang rusuk itu patah, artinya terjadi perceraian. Yakni artinya, betapapun anda wahai suami berusaha supaya istri itu selalu lurus, selalu sesuai dengan harapan, selalu jejak sebagaimana yang anda inginkan, fala yumkinu dhalik, maka yakinlah itu mustahil. Maka ini satu kenyataan dalam hidup rumah tangga yang harus disadari. Sehingga jika menuntut agar ideal sebagaimana yang diharapkan, maka yang terjadi tidak punya istri. Padahal laki-laki butuh wanita, padahal laki-laki butuh istri. Gitu, kalau maunya itu jejak sebagaimana yang diinginkan, artinya tidak punya istri. Padahal realitanya butuh istri. Jadi pilihannya, kalau ngotot sebagaimana yang diinginkan, tidak punya istri. Tapi kalau mau diluruskan, selalu diluruskan, isinya tengkar terus, ujungnya bubar. Sehingga gimana supaya laki-laki itu bahagia? Yang pertama, dia butuh, normalnya laki-laki butuh istri. Maka cara pertama, langkah pertama untuk bahagia, punya istri. Punya istri sebagai kebutuhan. Kemudian yang kedua, menyadari dan menerima realita kondisi wanita. Nah, dua ini dimiliki, insya Allah laki-laki bahagia. Itu kiat bahagianya laki-laki. Ya, oleh karena itu wahina idzin, kalau seorang laki-laki itu menyadari kondisi real istrinya adalah demikian, maka atau jika suami atau laki-laki itu ingin istrinya selalu sebagaimana yang dia harapkan, maka yang terjadi dia akan bosan dengan istrinya, dia akan jenuh dengan istrinya, ujungnya dia akan ceraikan istrinya. Dan itu berarti patahnya tulang rusuk dengan terjadinya perceraian. Maka menyikapi hal ini ada arahan, ada arahan dan wejangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memberikan arahan bagaimanakah seorang laki-laki mempergauli istrinya, yaitu dengan dalam hadis yang tadi telah disampaikan, yang intinya adalah sepatutnya seorang suami itu menerima apa yang mudah dari istrinya, apa yang mampu dia lakukan. Jika itulah maksimal kemampuannya, ya sudah, diterima. Jangan haruskan dia untuk melakukan yang seperti kita, dan itu adalah di luar kemampuannya. Kemampuannya di sini melihat fisiknya, melihat kejiwaannya, melihat karakter dan sifatnya. Maka kaidah mempergauli istri itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf yang ayat yang ke-199, yang dikatakan oleh para ulama bahasanya pelajaran akhlak mulia yang paling lengkap itu ada di surat Al-A'raf ayat yang ke-199. Itu isinya adalah bimbingan akhlak mulia yang paling sempurna. Ini ada dua poin yang ada dalam ayat. Yang pertama adalah khudil afwa. Al-afwa di sini bukan memaafkan. Khudil afwa dalam ayat ini artinya bukan maafkanlah kesalahan orang, bukan. Namun terimalah kenyataan dari kemampuan orang lain dalam berakhlak. Jangan tuntut orang lain untuk berakhlak ideal sebagaimana yang kita inginkan. Sehingga yakni artinya yang namanya al-afwa ay ma'afa wa sahula min akhlaqin nasi. Terimalah akhlak orang yang mudah dia lakukan, yang mudah dan mampu dia lakukan. Artinya dalam berinteraksi dengan orang lain itu jangan bersikap ingin agar orang lain menyesuaikan kita, namun kita kondisikan diri kita agar bisa sesuai dengan orang lain. Jangan kemudian kamu harus begini supaya saya nyaman. Jangan begitu, saya gak nyaman. Bukan demikian yang Allah ajarkan. Namun kondisikan dirimu. Itu loh, orang itu bisanya seperti itu. Orang itu bisanya seperti itu. Kamu nyamankan dirimu dengan keadaan seperti itu. Itu namanya khudil afwa. Itu namanya khudil afwa. Maka kita punya, ini berlaku untuk semua. Teman lingkungan kerja, teman jamaah masjid, teman pengajian, teman yang lainnya, dan lebih kerabat, lebih-lebih lagi istri. Itu kaidah pergaulannya demikian. Jangan paksa mereka, tuntut mereka harus begini, begini, begini, seperti maunya saya, supaya saya nyaman. Namun cara yang benar adalah nyamankan dirimu dengan kenyataan yang ada. Ternyata kita punya teman si A yang dia ya, orangnya bisa senyum, namun ya, tidak banyak senyum. Jangan paksa dia, pokoknya kamu harus banyak senyum sebagaimana mau saya. Padahal realitanya dia cuma bisa senyum, ya, namun tidak seintensif yang kita inginkan. Nah maka terima kenyataan kalau dia ya senyumnya itu seperti itu. Ya, maka kita happykan diri kita, kita nyamankan diri kita dengan seperti itu. Maka kita punya atasan misalnya di tempat kerja. Ya, atasan kita itu ya beliau baik, namun nah, kan pakai namun. Namun begini begini begini. Nah, namun begini begininya itu ya sudah gitu loh, dinikmati. Beliau itu sebenarnya orang baik, tapi begini begini begini. Nah, kata Allah, khudzil afwa. Tapinya begitu-begitu tuh di ini di ya, apa di kita sesuaikan gitu. Jangan kemudian kita jangan nuntut dia, nuntut dia agar tapinya itu hilang semua nih ya. Karena itu tidak mungkin terjadi, itu tidak mungkin terjadi. Boleh jadi dia tipe kalau orang tidak mau menerima nasihat, atau kemudian dia adalah seorang yang menerima nasihat dan dia katakan saya berusaha memperbaiki, tapi ya tidak, tetap tidak bisa seideal yang kita minta. Dia mengatakan saya sudah berusaha loh, tapi ya hasilnya segini, hasilnya segini. Ya, maka terimalah kenyataan itu, nyamankan hati kita dengan kenyataan itu. Itu namanya dalam bahasa Al-Quran namanya khudil afwa. Ya, namanya khudil afwa. Ambillah apa yang mudah, terjemah letter-letternya bahasa Arab, ambillah apa yang mudah dari akhlak dan sikap manusia. Artinya ini terjemah bebasnya, happykan diri, nyamankan hati dengan kenyataan berkenaan dengan sifat-sifat orang di sekeliling kita. Kemudian yang kedua kata wa'mur bil urfi. Dan perintahkanlah dan ajaklah orang untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga wa'arid anil jahilin, dan masa bodohlah, cueklah, pura-pura tidak lihat. Wah, jangan kemudian dimasukkan ke hati al-jahirin, orang-orang yang memang karakternya mengganggu. Memang karakternya mengganggu. Maka kalau orang itu karakternya mengganggu dan menyakiti, maka supaya kita bahagia, supaya kita nyaman, maka laksanakan poin yang terakhir. Jangan ambil pusing, jangan dimasukkan ke hati. Ini orang ini omongannya cuma nyelekit. Omongannya cuma nyelekit. Omongan yang hanya menyakitkan hati. Maka jauhi dia, jaga jarak dengan dia. Kok ketemu? Ya maka ucapannya yang nyelekit itu masukkan ke telinga kanan, keluarkan ke telinga kiri. Terus ketika ditanya, tadi dia ngomong apa? Enggak tahu ya dia ngomong apa. Ah gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang kita katakan gimana itu menurutmu, ya beliau baik, tapi begini-begini. Dia sebenarnya orangnya bagus, tapi lebih bagus lagi kalau tidak begini-begini. Ya tapi orangnya seperti itu sih. Nah, kalau untuk tipekal orang semacam ini, tipekal orang semacam ini, maka yang berlaku awal ayat, khudil afwa, nyamankan dirimu dengan kenyataan semacam itu. Kalau orang, kalau untuk jenis orang yang gimana si B itu, ya Allah, kalau ngomong pasti nyelekit. Nah, maka berlaku supaya bahagia, supaya kita bisa nyaman. Maka wa'arid anil jahili, orang yang usil, orang yang menyakitkan, sikapnya, perbuatannya, ucapannya, anggap seperti angin lalu. Kemudian hal-hal yang mungkin untuk bisa kita beri masukan, maka wa'mur bil urfi, ajaklah kepada kebaikan. Yang bisa diberi masukan saran, orangnya open, orangnya mau terbuka, ya, beri masukan. Ketika dia sudah mengatakan, saya sudah berusaha, tapi ya, bisanya sampai di sini, ya sudah. Khudil afwa. Khudil afwa. Ya, maka jika tiga kalimat yang ada di surat Al-A'raf ayat yang ke-199 itu dilakukan, maka kita akan menjadi orang yang berakhlak mulia. Plus kita akan bisa menjadi orang yang bisa bahagia hidup bersama manusia. Nah. Tapi kalau orang itu yang diminta adalah semua orang itu ideal, sebagai, dan yang dimaksud ideal sebagaimana yang dia inginkan, maka yang terjadi dia tidak akan pernah hidup bahagia. Dan orang akan menilai dia bukan orang yang berakhlak mulia. Orang akan menilai dia itu egois. Maunya, keinginannya yang dituruti. Permintaannya yang dituruti. Namun dia tidak mau memaklumi orang lain. Nanti sehingga orang itu akan komentar, tidak, bahasanya dia bukanlah seorang yang berakhlak mulia. Oleh karena itu tidaklah mungkin, wahai suami, Anda jumpai seorang istri, seorang wanita, mahma kanal ambuk, meskipun bagusnya orang tersebut, agamanya, pendidikannya, cerdasnya, itu kemudian ternyata bebas dari al-aib, bebas dari hal yang mengecewakan, 100% itu tidak akan bisa dijumpai. Atau kemudian yang cocok dengan suami, 100% tidak akan dijumpai. Akan tetapi arahan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun yang tepat sebagaimana arahan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nikmatilah istrimu ala mafia minal iwaji, meskipun dia bengkok, dengan tetap ya mendidik pelan-pelan dan sebisa yang dia bisa, maksimal yang dia lakukan. Kemudian ini kiat yang pertama supaya rumah tangga itu awet, menyadari kenyataan ini, khudil afwa, intinya khudil afwa. Kemudian yang kedua, jika wahai Anda suami, jika Anda tidak suka satu dari sikap istri Anda, maka kalau selama kita objektif, selama seorang laki-laki itu objektif, dan selama seorang laki-laki itu masih punya cinta dengan istrinya, maka pasti akan dia jumpai sisi lain yang dia sukai dari istrinya. Oleh karena itu, jika pas muncul hal yang tidak menyenangkan, qabil hadza bihadza, maka bandingkan yang ini dengan yang itu. Ingat-ingat yang menyenangkan pada saat kita mendapatkan, kita suami mendapatkan hal yang tidak menyenangkan. Ma'asobri ditambah sabar. Karena kata kunci hidup di dunia itu sabar. Sabar. Dan di antara sabar yang paling penting adalah sabar menghadapi manusia. biasa itu kerabat, istri, anak, teman, kawan, tetangga. Itu kata kunci bisa bergaul dengan, bisa bahagia bergaul. Untuk ayat ini boleh jadi Anda jumpai, engkau tidak suka karena istrimu, karena karena cerewetnya. Boleh jadi engkau jumpai istrimu itu tidak kau sukai karena cerewetnya, namun ternyata Allah jadikan padanya kebaikan yang besar, yaitu engkau mendapatkan anak keturunan darinya. Dan anak keturunan yang kau dapatkan darinya itu menyenangkan, meskipun ibunya sering nyebeli. Maka sabar gitu, pertahankan istrimu. Ya, meskipun ibunya nyebeli, namun dari rahimnya keluar anak-anak yang membahagiakan, membahagiakan, menyenangkan di hati. Ya, sudah, ya, ingat ini dan maafkan yang itu. Ya, demikian yang kita kaji sempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.